Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan atau pembacaan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pembahasan kedua dari Kitab Wada'ur Rasul li Ummatihi, pesan-pesan terakhir Rasulullah menjelang wafatnya beliau. Masih dalam poin yang kedua, kata Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah, wa kana ashaddan nasi tawadu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tawadu. Paling tawadu, rendah hati. Tapi sikap tawadu itu bukan bermakna seorang yang minder, bukan. Wa yujibud da'i, dan beliau mengabulkan atau menerima undangan baik dari orang kaya ataupun orang miskin, orang rendahan ataupun orang yang terhormat, tidak membeda-bedakan siapapun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul masakin, cinta kepada orang-orang miskin dan menyaksikan jenazah mereka, mensalatkan jenazah orang-orang miskin, memakamkan, mendoakan mereka, serta menjenguk orang-orang sakit mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merendahkan orang miskin karena kemiskinannya, sebagaimana beliau tidak segan kepada raja karena kerajaannya atau kekuasaannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yarkabu al-faras, beliau mengendara kuda, unta, keledai, bighal, semua kendaraan ditunggangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan berboncengan. Di sini menggambarkan sebagaimana yang pernah kita dengarkan dari hadis Mu'adz bin Jabal, tatkala beliau menceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, aku pernah berboncengan bersama Rasulullah di atas seekor keledai. Keledai bisa jadi adalah kendaraan yang paling murah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraan itu dan berboncengan di atasnya, yang menunjukkan sikap dan sifat tawadhu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau tidak gengsi untuk naik di atas kendaraan yang murah, dan tidak pula gengsi berboncengan dengan sahabatnya, yang menunjukkan beliau dekat dengan para sahabat. Bukan seorang yang membatasi diri, menjaga diri, tidak mau bergaul. Lah, Rasulullah bahkan berboncengan di atas keledai. Wala yada'u ahadan yamshi khalfahu, dan beliau tidak membiarkan seseorang berjalan di belakangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan disebutkan Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Cincin beliau terbuat dari perak, dan mata cincinnya juga dari perak, karena memang laki-laki tidak boleh memakai cincin atau apapun dari perhiasan yang terbuat dari emas. Beliau memakai cincin tersebut pada jari kelingking sebelah kanan dan terkadang pula beliau memakainya di sebelah kiri. Pada jari kelingking. Kemudian kata beliau rahimahullah wa kana ya'sabu ala batnihi al-hajar min al-ju'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Di saat penggalian khandak, para sahabat sudah benar-benar kelaparan. Dari sekian banyak orang. Sampai mereka datang mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelaparan yang mereka rasakan, apalagi dalam penggalian khandak yang memang batunya batu-batu cadas, batu keras. Mereka masing-masing orang mengganjal perutnya dengan satu batu. Sampai ditunjukkan, ini loh ya Rasul, sudah diganjal batu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya dan memperlihatkan, ternyata Rasulullah malah dua. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengganjal perutnya dengan dua batu karena lapar juga. Subhanallah. Dan sungguh barakallahu fikum, Allah azza wa jalla telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunci-kunci perbendaharaan dunia. Akan tetapi walakinnahu ikhtaral akhirah. Beliau lebih memilih akhirat. Beliau lebih memilih akhirat. Dan sudah tergambar, sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana sifat-sifat zuhud Rasulullah beserta anggota keluarganya. Wa kana yukthiru az-zikr daimul fikir. Rasulullah senantiasa berzikir dan terus berfikir. Rasulullah memiliki satu perbedaan yang sangat menonjol dibandingkan para anbiya dan al-mursalin yang lain. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya pergi di satu malam di tanah lapang di kota Mekkah. Lalu Rasulullah mendudukkannya di tanah lapang tersebut, kemudian membuat garis dan berpesan, jangan sekali-kali engkau melewati garis ini karena akan datang kepadamu beberapa orang laki-laki yang hendak membinasakan, mencelakakan, memudaratkan, dan jangan engkau bicara kepada mereka karena mereka pun tidak akan bicara kepadamu. Lalu Rasulullah pergi ke arah yang beliau kehendaki. Ternyata datanglah beberapa orang dengan penampilan yang sangat menyeramkan. Seakan-akan mereka ini bagaikan ter, bagaikan aspal. Qaumun minas Sudan awil Habasha fi sawadihim. Kalau dari sisi kehitamannya, mereka seperti satu kaum yang datang dari Sudan atau Habasha. Luar biasa. Tapi mereka tidak, padahal kelompok atau golongan ini, beberapa orang ini sudah berada di hadapan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Tapi mereka tidak sanggup melampaui garis yang telah digaris Rasulullah dengan tangannya, dan mereka tidak berbicara dengan Abdullah ibni Mas'ud. Lalu mereka pergi mencari kemana arah Rasulullah. Lalu Rasulullah datang di akhir malam, kemudian berbaring di atas paha Abdullah ibni Mas'ud dan menyatakan, amma ana lam ara mundzul lailah, aku tidak tidur semalaman. Akhirnya Rasulullah tertidur di pangkuan Abdullah ibni Mas'ud. Ternyata selang beberapa waktu datang beberapa orang dengan pakaian yang sangat putih, beberapa duduk di kakinya dan di kepalanya, dan mereka saling berbincang-bincang. Buatlah permisalan tentang orang ini. Lalu mereka menyebutkan sebuah permisalan. Lalu mereka saling berbincang, ma ra'aina nabiyan mithla hadzan nabi. Kami belum pernah melihat seorang nabi semisal nabi ini. Inna ainaihi tanaman wa qalbuhu yaqadhan. Kedua matanya tidur tapi hatinya terus terjaga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Syekh, wa kana yuksiru az-zikir. Rasulullah banyak berzikir, bahkan semua waktu Rasulullah zikir kepada Allah, hatta saat tidur sekalipun Rasulullah berzikir. Naam. Wa yuqillu al-laghu, dan beliau sedikit melakukan perkara yang sia-sia. Wa yutilu shalah, dan memperpanjang salat. Apalagi salat, barakallahu fikum, salat malam beliau yang sudah sering kita ceritakan bagaimana Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala an sampai merasa lelah dan ingin meninggalkan Rasulullah sendiri. Tatkala bergabung di salah satu salat malamnya Rasulullah yang di rakaat pertama membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Masih ditambah dengan doa dan isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan dari azab. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, hatta tatafattarat qadamah, sampai kedua kaki Rasulullah bengkak dan pecah-pecah karena beliau memperpanjang salat. Namun di saat sholat wajib, barakallahu fikum, Rasulullah adalah orang yang sangat memperdulikan kondisi orang yang berada di belakangnya. Naam. Bahkan ketika sahabat Mu'adz bin Jabal mengimami di kampungnya dan mereka, beliau memperpanjang sholatnya dan orang yang di belakangnya merasa tidak nyaman, lelah. Kemudian mereka menyampaikan protes kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau menjadi juru fitnah wahai Mu'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk ya hikmah di dalam dakwah, bersikap hikmah. Adapun salat subuh di hari Jumat, maka yang sunnah adalah membaca rakaat pertama as-sajdah dan rakaat yang kedua surah Al-Insan. Ini sunnah. Ayat-ayat ini menggambarkan tentang kondisi akhirat, kehancuran dunia, untuk mengingatkan kepada kita bahwa apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'am menyatakan bahwa mengabarkan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Namun kita tidak tahu di Jumat yang mana tegaknya hari kiamat. Namun yang pasti dia tidak akan tegak kecuali pada kondisi sejelek-jelek keadaan umat manusia di muka bumi. Hatta la yuqala fil ardi Allah. Allah, sampai tidak ada seorang pun yang menyebut nama Allah di muka bumi. Oleh karena itu salat subuh, dan bukan sekedar subuh Jumat, ini disebutkan, diistilahkan dengan Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Disebut dengan Quran al-Fajr karena Quran al-Fajr ini mashhuda. Tashhaduhu al-Malaika, disaksikan para malaikat-malaikat Allah. Yang sudah kita gambarkan dalam pembahasan usulul iman bahwa para malaikat yang bertugas jaga, petugas jaga malam dan petugas jaga siang, ini mereka selalu bertemu pada dua waktu sholat, sholat subuh dan sholat asar. Tidaklah malaikat yang bertugas di malam hari naik ke atas langit pada waktu subuh, kecuali yang bertugas di pagi hari sudah turun pada waktu subuh pula mereka bertemu padanya. Oleh karena itu disunnahkan. Dan kenapa dinamakan Quran Al-Fajr? maka disunnahkan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, untuk memperpanjang na'am bacaan di waktu salat subuh, meskipun tentunya tetap sekali lagi para a'immah, para imam, imam-imam salat, mereka memperhatikan kondisi mad'unya. Namun sesekali waktu, lebih-lebih lagi di saat subuh Jumat, kita sabarkan diri kita untuk menerapkan sunnah ini. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Asy-Syaikh selanjutnya, wa yuqsiru al-khutbah. Rasulullah memperpendek khutbah dan memperpanjang salat. Wa yuhibbu at-thayyib, dan beliau suka minyak wangi. Wa la yarudduhu, dan tidak menolaknya. Wa yakrahu ar-rawaih al-kariha, dan benci bau-bau yang tidak sedap. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini harus diperhatikan. Rasulullah sangat senang dengan minyak wangi, maka senanglah kita dengan minyak wangi, bau-bau yang harum, yang enak, lebih-lebih lagi di saat sholat. Naam. Jangan biarkan diri-diri kita pergi menuju sholat yang akan menyebabkan gangguan kepada kaum muslimin, yang juga bahkan menyebabkan gangguan kepada para malaikat. Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika melarang orang yang makan bawang pergi menuju masjid, na'am barakallahu fikum, karena mengganggu para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyebutkan bahwa semua yang bau-bau yang tidak enak juga, na'am, diharapkan tidak dibawa menuju masjid. Minyak wangi produk sendiri, jangan dibawa. Ya. Barakallahu fikum. Termasuk pula kata mereka adalah bau rokok. Ini mengganggu muslimin. Para malaikat tidak suka dengan bau-bau yang tidak sedap. Maka sebaiknya dihindari. Kemudian selanjutnya, wa kana aktsarun nasi tabassuman, beliau orang yang paling banyak tersenyum, dan wadhahika fi awqatin, tapi beberapa waktu juga beliau tertawa, hatta badat nawajidhuhu, sampai nampak gigi geraham Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betapa menyenangkan kalau berjumpa dengan saudara dengan senyum, dengan muka ceria, masya Allah. Memasukkan dan menanamkan rasa senang dalam hati seorang muslim itu sedekah. Sedekah, kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Meskipun dengan engkau sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Masya Allah. Senang orang kalau kita ketemu udah senyum. Coba bedakan, bandingkan. Kalau berjumpa dengan muka kecut. Muka kecut bagaimana? Ditambah lagi masam. Terus asin. Pedes. Ini sambal wala apa ini? Semua kumpul jadi satu. Udah kecut, masam, ya asin, pedes. Pedes yang menampakkan kemarahan begitu ya. Kira-kira apa yang bakal muncul dalam perasaan saudara kita berjumpa udah? Nah. Dengan kalau berjumpa, masya Allah, senyum mukanya. Barakallahu fikum, bagikan durian di belah dua. Nah. Senang. Tentu akan melahirkan kesenangan. Bahkan disebutkan pula barakallahu fikum, yang sebagian menyebutkan hadisnya sahih, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Sedekah. Nah. Dan Rasulullah juga sering tertawa atau kadang tertawa. Maka disebutkan Dhahika fi awqat. Ya, pada beberapa waktu, bukan terus ketawa. Kalau kita memang beda ya. Beda. Yang banyak ya ketawa dan sedikit menangis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat dan kalian mendengar apa yang aku dengar, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Namun karena kita tidak diperlihatkan apa yang telah diperlihatkan kepada Rasulullah dari azab kubur, dari azab neraka, maka kita banyak tertawa dan sedikit menangis. Bahkan di saat diingatkan dengan ayat-ayat azab, kita bahkan masih sempat ketawa. Ini kita. Tiada lain kecuali karena kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena arran, kotoran yang sudah menyelimuti kalbu kita. Sudah hitam kalbu tersebut. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, yang sudah sangat sedikit mengenal ma'ruf. Kalau tidak kita katakan, sudah tidak sanggup mengenal mana yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Sudah tidak mengingkari kemungkaran lagi karena terbiasa dengan kemungkaran. A'adzani Allah wa iyyakum. Tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan memang benar-benar sangat-sangat pantas untuk dijadikan sebagai qudwah dan teladan. Dan beliau katakan, Syekh rahimahullah, wa yamzah wa la yaqulu illa haqqa. Dan Rasulullah pun suka bercanda tapi tidak menyatakan kecuali perkara hak. Rasulullah juga bercanda. Tapi candaan Rasulullah tidak mengandung kebatilan, tidak mengandung kedustaan. Nah, kalau kita sudah yang namanya bercanda, sering terseret kepada perkara-perkara dusta atau keumuman manusia. Bahkan di sekitar kita, di negeri kita, di media-media, yang namanya dusta ya dijajakan menjadi acara yang selalu menjadi sajian yang diminati banyak orang. Lawakan-lawakan dusta yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, wailun lilladzi yuhaddisu bil kadzib liyudhika bihin nas wailul lahu tsumma wailul lah. Celaka orang yang berbicara dengan kedustaan untuk membuat manusia tertawa, melawak atau ngelawak. Wailul lahu tsumma wailul lah. Celaka dia, kemudian celaka dia. Bayangkan, dalam hadis yang singkat ini disebutkan 3 kali. Naam, ancaman Rasul dan doa Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan doa kebinasaan, kecelakaan bagi orang yang berdusta dengan tujuan untuk membuat orang lain tertawa. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada ana dan antum semuanya untuk selalu menghiasi diri-diri kita dengan akhlakul karimah dan terhindar dari akhlakus sayyi'ah, akhlak-akhlak yang jelek. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita untuk terus senantiasa bisa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala dan menjadi teman duduk Rasulullah di jannah. Karena orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di jannah adalah yang paling baik akhlaknya. Wallahu ta'ala alamis sawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.